Tolong dikasih jalan biar duduk di depan sini bersama Buya Yahya itu. Ya, ya Nabi salam alaikanya Mahir Zain. Assalamu alaika. Husin. Kasihkan Husin. الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقد ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فغدا يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلى وبغار كرات تعلك يبكي يسعى خالقه فأتاه الوغي فأشرا اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله طيبة جئتك صبا لرسول الله المحبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهاد محمد يا طيبة جعتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهاد محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا الله يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلوا على النبي الفاتحة dengan niat semoga Allah Ta'ala menjauhkan bangsa dan negara kita dari segala bentuk bencana zahiran wa batinan. Semoga Allah Ta'ala jauhkan bangsa kita dari segala bentuk keburukan zahiran wa batinan. Semoga Allah jadikan bangsa kita penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala berikan rahmatnya tanpa henti kepada penduduk negeri yang kita cintai ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan obat bagi segala macam penyakit yang sedang melanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat segala penyakit dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga Allah ta'ala menjauhkan kita dari penyakit takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita menjadi pribadi yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan hati kita hati yang saling mencintai, saling menyayangi, saling membela, saling melindungi, sehingga semoga bangsa ini diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala obat bagi penyakit yang saat ini sedang melanda umat di dunia, corona khususnya. Semoga Allah sembuhkan yang sakit. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang merasa punya mobil platnya AB1545JV atau JU dan AD8402LT, harap memindahkan mobilnya karena mengganggu pintu rumah orang yang akan keluar. Ya, AB1545JV dan AD8402LT. Ya, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita minta sama Allah Ta'ala semoga menjadi malam yang berkah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau niat jangan nanggung-nanggung. Kalau niat yang besar, niat yang besar, karena Allah ngasih sesuai niat. Innamal a'malu binniat. Kita minta barakah yang besar untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan insya Allah kita duduk gak akan lama, tapi kenangannya sampai ke surganya Allah Ta'ala. Ya, duduk gak akan lama, tapi cintanya akan semakin melekat. Ya, sampai ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang hadir panjang umur semua, yang melihat panjang umur semua, yang mendengar panjang umur semua, dan kami yang duduk ini yang paling panjang umurnya. Amin. Kok gak ikhlas itu, kenapa itu? Ya, ikhwani, alhamdulillah Buya Yahya tentunya sudah kenal. Beliau guru saya di Pondok Dalwa Darul Ghoh Dakwah Raci Pasuruan. Habib Segab bin Sayyidina Hasan Baharun tentunya kenal. Salah satu putra guru saya di Dalwa. Ini yang enggak saya undang tapi muncul ini. Saya tuh udah umumkan ke dunia, saya tidak akan undang UAS kalau masih laku. Kalau Ustadz Abdul Somad udah enggak laku baru akan saya undang. Ini enggak diundang muncul juga ini. Ya, enggak diundang muncul juga. Tapi ya namanya tamunya mulia seperti ini, ya saya senangnya luar biasa, bahagia. Ini hadiah untuk kita semua, betul tak betul? Ya, hadiah untuk kita semua. Nah, ikhwani rahimakumullah, malam ini gak ada ceramah. Duduk ngobrol, nyantai, yang gak suka boleh pulang. Ya, kalau melihat pemandangan kami ngobrol menjemukan, silahkan bu, pulang. Yang lihat layar monitor, kok ini apa ini obrolan seperti ini kok ditonton ya, males lihat, silahkan TV-nya matikan. Kami ini kangen, pengen ngobrol. Anda mau dengarkan boleh, gak mau dengarkan juga bu, boleh. Anda bisa paham, alhamdulillah. Gak bisa paham, emang gue pikirin. Gitu kan ya, pemahaman orang masing-masing. Tapi insya Allah kalau dengarkan obrolannya beliau-beliau bertiga, saya kan cuma bagian mewawancarai ya, sama Habib Muhammad nanti dengar obrolannya, tentu ya, tentu insya Allah yang keluar adalah ilmu. Nah, ikhwani rahimakumullah, pesan dari Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Kenapa saya ngomong pesan dari saya, jangan dikira nanti ini kesepakatan kami semua. Ya, pesan dari Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Hanya takutlah pada Allah, jangan takut sama penyakit. Hanya takutlah kepada Allah, jangan takut sama penyakit. Tapi jangan sombong sama penyakit. Jangan sombong sama penyakit. Maka waspada itu wajib. Waspada itu wajib. Berobat itu bagian daripada keimanan. Karena itu diantara salah satu jalan untuk berobat dan sekaligus waspada.